إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فلازلنا إخواني الكرام مع الحديث عن دعوة أهل السنة والجماعة، وآخر ما ذكرناه ما يتعلق بتسمية أهل السنة باللقب المبارك وكذلك بالسلفيين. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله وبعد. Sebagai penyempurna terhadap apa yang kita telah sebutkan pada majelis-majelis halaqah sebelumnya dan pada pembahasan terakhir yang kita sebutkan, masih berkaitan tentang penamaan dan juga julukan kepada ahli sunnati wal jamaah dengan lakab yang berberkah. وتحدثنا عن آخر فقرة بارك الله فيكم من الحلقة الماضية، أن حقيقة دعوة أهل السنة والجماعة إصلاح النفس وإصلاح المجتمع. Dan pada pembahasan yang terakhir kita juga sempat menyebutkan akan hakikat dakwah ahli sunnah wal jamaah, bahwa dakwah mereka mengajak kepada perbaikan pribadi dan juga perbaikan masyarakat. وأن العبد وأن الشخص إذا اجتهد في إصلاح نفسه على منهج سلف فهو سلفي حق الخالص النقي الصافي. Dan bahwasanya seorang hamba kalau dia betul-betul bersungguh-sungguh untuk memperbaiki dirinya sesuai dengan manhaj salafi, seorang salafi yang sejati. أيها الناس عباد الله، كثر الحديث في الحلقة الماضية عما يتعلق بأهل السنة والسلفيين. Wahai segala manusia, hamba-hamba Allah, sungguh pembicaraan kita telah banyak berkaitan tentang mereka, keberadaan mereka ahli sunnati wal jamaah, para salafiyun. Wa dzakarna barakallahu fikum an hadhihi tasmiyah tasmiyatun sahihatun muwafiqatun lil kitab was sunnah. Dan juga kita telah menyebutkan barakallahu fikum bahwa sungguhnya penamaan ini adalah penamaan yang benar sesuai dengan Alkitab dan juga Sunnah. Wa anna haqiqata hadhihi tasmiyah huwa al-inqiyad at-tam lima kana alayhi sahabatul kiram. Dan sesungguhnya hakikat dari penamaan ini adalah al-inqiyad at-tam, patuh secara sempurna, kepatuhan yang sempurna terhadap perkara yang berlaku dan diberlakukan di zaman para sahabat Nabi yang mulia. Lakin qad yaqulu qa'il hadha al-laqab hal huwa muhdath أهل السنة هل هو محدث؟ Akan tapi boleh saja ada seseorang yang bertanya, apakah julukan ini, yaitu ini adalah suatu perkara yang baru? الجواب ليس بمحدث، بل كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يذكرون هذا اللقب في مقالاتهم وفي كلامهم. Jawabannya, hal ini bukanlah suatu perkara yang baru, dikarenakan dahulu para salaf kadang-kalanya atau seringkalinya menyebutkan hal-hal tersebut dalam ucapan-ucapan mereka dan perbincangan-perbincangan mereka. وسنذكر بإذن الله جل وعلا كلام بعض السلفين سواء كانوا من الصحابة أو التابعين أو من أئمة الدين. Dan kita insya Allah Taala akan menyebut dari kalangan para sahabat ataupun dari kalangan para tabi'in atau dari kalangan para tokoh-tokoh agama. ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في شرح أصول أهل السنة والجماعة للالكائي أهل السنة والرجل من أهل السنة، فدل هذا إخوان الكرام على أن اللقب ليس بمحدث. Dan telah sah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhu sebagaimana telah disebutkan oleh أصول السنة oleh Al-Imam Al-Lalakai rahimahullahu ta'ala bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala menyatakan tentang julukan Ahli Sunnah dan seorang dinyatakan sebagai dari kalangan Ahli Sunnah, menunjukkan bahwasanya julukan ini ataupun penyebutan kelompok tersebut bukanlah suatu perkara yang baru. Faja'a fi ba'd kalamihi qala ar-rajulu min ahli sunnah yad'u ila sunnah wa yanha 'anil bid'ah. Dan datang dari sebagian ucapan beliau radhiyallahu anhu, ar-rajulu min ahli sunnah yad'u ila sunnah, bahwa seorang dari kalangan ahli sunnah itu adalah mengajak kepada sunnah, wa yuhadziru minal bid'ah, dan juga memberikan peringatan dari kebid'ahan. Idzan warada hadzal laqab ala lisani as-sahabiyyi Abdullah bin Abbas. Maka julukan ini telah disebutkan melalui lisan seorang sahabat Abdullah bin Abbas. Fala basa an taqul ana rajulun min ahli sunnah. Maka tidaklah mengapa untuk engkau menyatakan saya adalah seorang dari kalangan ahli sunnah. Amma man yaqul ana rajulun min al-ikhwan muslimin fala shakka an hadha muhdath wa anna al-firqata muhdathah. Adapun kalangan ikhwanul muslimin, tidak diragukan bahwa sesungguhnya ucapan ini adalah ucapan yang baru dan juga kelompok tersebut adalah kelompok yang baru. Wa hakadha man qala ana rajulun sururi fa hadha laqabun muhdath. Demikian juga orang yang menyatakan bahwa saya adalah seorang sururi dan ini adalah satu julukan yang muhdath baru. Wa hakadha man qala ana rajul aw min ahli at-tabligh hadhihi alqab muhdathah. Demikian juga orang yang mengatakan bahwa saya adalah tablighi atau dari jamaah tabligh, ini juga adalah satu laqab yang muhdath. Inna ru'us hadhihi ath-thalath at-tawa'if wal jama'at allati dhakarnaha ha'ula'i min ashab al-'usur al-muta'akhirah. Kemudian tiga kelompok yang kita sebutkan baru saja, para pemimpinnya, para pendirinya, mereka ini adalah dari generasi-generasi belakangan. Intahaju manhajan muayyanan wa da'u ila fikrah fajtama'a an-nasu li tilkumul fikrah. Di mana mereka menempuh satu manhaj tertentu dan mengajak manusia untuk melakukannya sehingga orang-orang pun berkumpul dalam fikrah pemikiran tersebut. Fasarat hadhihi al-jama'ah laha qa'idun wa munadhdhirun. Sehingga kelompok-kelompok tersebut memiliki seorang pemimpin dan juga yang mengatur. Yuwaluna wa yu'adun ala ma nadhara wa fakkara fihi. Mereka memberikan kasih, mereka memberikan cinta dan kasih sayangnya dan juga membenci kepada siapa saja yang memusuhi pemikir, pemimpin dan juga pemikir mereka. Fa idza man alladhi assasa fikratakum wa hizbakum. Apabila ditanyakan kepada ikhwanul muslimin, siapakah yang membangun dan mendirikan kelompok kalian? Fa innahum la yaquluna Abu Bakr wala Umar wala Utsman wala Ali. Maka sesungguhnya mereka tidak akan mungkin menjawab bahwa pendirinya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman ataupun Ali. Wala yaquluna al-Imam Ahmad wala Syafi'i wala Malik. Mereka juga tidaklah menyatakan bahwa yang mendirikannya adalah Imam Ahmad, Syafi'i ataupun Malik. Wala yaquluna Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi atau Al-Imam Asy-Syaukani atau As-Sanani. Mereka juga tentunya tidak akan menyatakan yang mendirikannya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi atau As-Sanani ataupun Syaukani. Walakin yaqulun Hasan Al-Banna Al-Masri. Akan tapi mereka mesti akan menyatakan bahwa mendirikannya adalah Hasan Al-Banna Al-Masri. Wa yarfa'una min sya'nihi wa qadrihi fawqa mustawah fa yaqa'una fil ghuluw. Kemudian mereka pun akan mengagung-agungkannya dan juga mengangkat kedudukan dan juga martabatnya di atas kedudukannya yang hakikat sehingga mereka pun terjatuh dalam dari sisi gulu ekstrim berlebih-lebihan. Hatta qala munshiduhum inna lil islami sarhan kullu ma fihi hasan la tasanni man banahu innahu al-banna hasan. Sampai-sampai di antara mereka ada yang menyatakan inna li kullil islami sarhan, sesungguhnya pada setiap Islam itu ada satu istana, janganlah engkau bertanya tentang keindahan yang ada di dalamnya, maka sesungguhnya yang membangun keindahan tersebut adalah Hasan Al-Banna. Wa hadhihi al-jama'ah jama'atun muhdathah bima'na laha la tuwaffi 100 sanah. Dan kelompok ini adalah satu kelompok yang masih saja baru, ya artinya dia belumlah umurnya belumlah lebih dari 100 tahun. ومن الأمور اللطيفة وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى أن رجلا كان من خريجي جامعة الإيمان التي هي مدرسة للإخوان المسلمين حزب التجمع اليمني في بلاد اليمن، يتكلم ويتعصب للإخوان المسلمين، وكان هنالك من يقول أنتم لستم من أهل السنة، أنتم جماعة محدثة. Dan dari suatu perkara yang menakjubkan, yang aneh, bahwa salah seorang dari mudir, ketua dari Jamiatul Iman, Universitas Iman yang ada di negeri Yaman, di mana jamiah ini, universitas ini adalah suatu universitas yang bermanhaj Ikhwanul Muslimin, di antara ucapannya atau terkala dikatakan kepadanya bahwa sesungguhnya kalian bukanlah dari kalangan ahli sunnati wal jamaah, kalian ini dari kelompok yang masih baru. فكاد أن ينشب بينهما خصام شديد. Akhirnya sempatlah terjadi pertikaian yang keras antara keduanya. فتدخلت في الموضوع فقلت للرجل الإخوان أرأيت لو أن شخصا قال الإخوان المسلمون كانوا يسرقوا ستقول. Maka saya pun berusaha untuk melerai kedua pertikaian di antara keduanya. Maka saya pun mengatakan kepadanya, bagaimana pendapatmu seandainya ada seseorang menyatakan bahwa dahulu Ikhwanul Muslimin mereka adalah para pencuri sandal di zaman Nabi SAW. Apa yang engkau akan jawab? Faqala hadza kadzib wa dhulm wa buhtan. Maka dia pun menjawab, ini adalah satu kedustaan dan juga kezaliman. Faqultu lahu sadaqt. Kullu ma qultahu al-an sadaqta fi. Maka saya pun berkata kepadanya, engkau benar, apa yang engkau katakan sekarang engkau jujur di dalamnya. Lakin limadha? Akan tapi mengapa? Qala li anna al-ikhwan al-muslimin innama nasha'u fil 'usur al-mutakhirah. Maka dia pun menjawab, dikarenakan kelompok Ikhwanul Muslimin itulah barulah berkembang atau barulah bermunculan pada zaman-zaman terakhir. Wa lam yakunu fi zaman as-sahabah. Dan mereka tentunya tidak ada di zaman sahabat. قلت له لله درك هذا معنى انها جماعه محدثه مبتدعه. Maka saya pun mengatakan, alangkah benar engkau, ini berartinya bahwa engkau mengakui bahwa ini adalah satu kelompok yang baru. فقول الجماع. Maka dia pun tersipu. حلينا الخصام بينهما. Selesailah permasalahan pertikaian antara keduanya. اخوان الكرام والسروريون ينتمون الى رجل اسمه محمد سرور. Saudaraku yang mulia, demikian juga sururiyun, mereka adalah orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada seorang yang dinyatakan yang namanya Muhammad bin Surur. Wa huwa yasir ala afkar wa tandhir muayyan wa hum yuwaluna wa yu'aduna min ajlih. Yang di mana mereka menempuh satu pemikiran dan juga satu peraturan undang-undang yang mereka tentukan dan mereka membangun loyalitas dan juga bencinya atas perkara tersebut. وقد يختلفون بارك الله فيكم في شيء من المنهج من بلد الى اخر. Dan boleh jadi mereka berselisih dari segi metode yang mereka tempuh di antara satu daerah dengan daerah yang lain. فمثلا الجمعيات السروريه عندنا في بلاد اليمن يرون الخروج على الحاكم. Sebagai contoh, mereka jamaah sururiyah yang ada di negeri Yaman atau mereka para pemuja dan juga pemilik yayasan-yayasan yang ada di negeri Yaman, mereka berpendapat akan bolehnya memberontak kepada para penguasa. Walahum afkar ukhra mushtaraka fil alam. Dan mereka juga memiliki pemikiran-pemikiran yang sama di alam ini. Amma jama'atu at-tabligh fa innaha tantami ila rajulin ismuhu Muhammad Ilyas. Adapun jama'atu tabligh, maka jamaah ini adalah jamaah yang dinisbatkan kepada seorang yang namanya Muhammad bin Ilyas. Wa ja'ala fikratan mu'ayyana في طريقة الدعوة. Yang dimana Muhammad bin Ilyas ini menentukan satu cara metode tertentu dalam cara berdakwah. ابتكرها ثم دعا إليها فاستجاب أناس كثير. Dia memunculkan pemikiran tersebut dan mengajak orang-orang untuk melakukannya sehingga banyak orang yang menerimanya. وصارت جماعة لها منهج وتنظير معين ومساجد وحركة عالمية. Kemudian kelompok tersebut pun memiliki banyak kelompok dan pengikut, memiliki berjalan di atas metode-metode dan juga pemikiran tertentu, dan mereka memiliki dakwah, pergerakan dan juga masjid-masjid di alam semesta. Lakin man dakhala ma'a hadhihi al-jama'at thumma hadahu Allah lis-sunnah ayqana tamaman annahum laysu al manhaj salafi. Akan tapi siapa saja yang pernah memasuki kelompok tersebut kemudian dia mendapatkan hidayah, Allah memberikan hidayah agar sunnah, dia akan penuh keyakinan meyakini bahwa sesungguhnya manhaj jamaah tersebut berselisih atau tidak di atas sunnah. Aw man qara'a wa ta'allama wa 'arafa haqiqataha wa kana fi salamatin min sharriha fa lam yadkhul fiha ayqana tamaman annaha laysat al jama'at as salafiyyah allati hiya 'ala as sunnah an nabawiyyah. Atau siapa saja yang pernah membaca, mempelajari tentang hakikat dakwah tersebut dan selamat tidak pernah memasuki jamaah itu, maka dia akan penuh dengan keyakinan mengetahui bahwa sesungguhnya jamaah tersebut bukanlah jamaah salafiyah ahli sunnati wal jamaah. Wahum yakhtalifuna fil ahwal aydan min baladin ila akhar. Dan mereka berbeda-beda keadaannya di antara satu negeri dengan negeri yang lain. Kamil taqayna bi ikhwanin ihtadaw ila sunnah kanu fi jamaati tabligh. Dan betapa banyak orang-orang saudara-saudara kita yang kami jumpai, mereka mendapatkan hidayah untuk masuk ke dalam sunnah yang dahulunya mereka adalah jamaah tabligh. Wa kam iltaqayna bi ashkhasin hadahum Allah lis sunnah kanu fi jamaah al-ikhwan aw ma'a sururiyyin. Dan betapa banyak orang-orang yang kami telah jumpai, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk dia bisa memeluk sunnah yang dahulunya mereka adalah dari kalangan ikhwanul muslimin ataupun sururiyyun. Fa yahki laka an waqi'in wa shahidin aashahu wa aashara. Kemudian orang itu tentunya akan menyebutkan dan juga menyatakan kepadamu tentang suatu kenyataan yang dia saksikan dan dia lihat sendiri. Wa anna mukhalafatahum lil manhaj salafi wadhihatun wa zahirah. Dan bahwasanya persisian-persisian mereka terhadap manhaj salafi itu sangatlah terang lagi nampak. Min al ajaib wal ghulu anna rajulan min jama'ati at tabligh alladhi kana fihim amiran li fatratin tawilatin هداه الله عز وجل للسنة وكان من أكابر المنظرين في بلاد اليمن لجماعة التبليغ. Dan dari suatu perkara yang sangatlah menakjubkan bahwa salah seorang dari seorang amir pemimpin dari kelompok-kelompok jemaah tabligh dan dia adalah seorang yang telah lama berkecimpung dalam jemaah tersebut dan dia termasuk orang yang sangat tua pemimpin dari jemaah tabligh di negeri Yaman. فهداه الله عز وجل للسنة ووجدته في دار الحديث بدماج. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya hidayah untuk bisa memeluk sunnah, saya menjumpainya di Darul Hadith di Dammaj. فإذا به يحكي لي عن الأحوال التي كان عليها وعن شدة العداء لما وصل إلى دار الحديث بدماج من الأمراء الذين كانوا يقودون الدعوة معه. Yang dimana orang tersebut menceritakan tentang keberadaan dirinya yang dimana dahulu dia telah lakukan dan juga dia menyebutkan tentang permusuhan yang sangatlah keras yang dia dapatkan dari mereka para pemimpin-pemimpin amir-amir yang dahulu berjalan bergerak bersamanya. Qala balagu bi minal kalam ila an qalu li artaddait anid din. Maka dia mengatakan bahwa sesungguhnya ucapan mereka telah sampai, yaitu tuduhan mereka kepada diriku telah sampai untuk mereka mengatakan akan diriku irtaddait anid din, sungguh engkau telah murtad dari agama. Ana ma irtaddait, ana atlubu al-ilm wa sad'u ila Allah ala basira. Maka dia pun menjawab, saya tidaklah murtad, akan tapi saya pergi untuk menuntut ilmu dan saya akan berdakwah mengajak manusia di atas ilmu basirah. Qalu qad irtaddait tarakta jama'at at-tabligh al-khuruj fi sabilillah anta murtad. Mereka menjawab, sungguh engkau telah murtad, engkau telah meninggalkan jamaatut tabligh, engkau telah keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, engkau sudah murtad. Qala wa khasamuni wa hajaruni. Mereka pun mendebatiku dan juga menghajar, memboikotku. Wal haqq annahu rajulun 'alaihi waqar. Yang secara nyata bahwa orang itu adalah seorang yang rendah diri. Wa samt tayyib, wa man kana 'ala samt tayyib وصدق في طلب الحق يهدي الله قلبه للسنة ولو بعد حين. Demikian juga dia memiliki ciri-ciri kebaikan dan siapa saja yang memiliki ciri-ciri kebaikan dan juga kejujuran untuk mendapatkan kebenaran niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk dan kebaikan kepadanya. فلما استأذنت له من أجل أن يلقي كلمة على طلاب العلم في دار الحديث بدماج. Maka tatkala saya memintakan izin untuknya agar hendaknya dia memberikan kalimat nasihat kepada para penuntut ilmu yang ada di Dammaj. Fa'tadhara wa rafadha tamaman. maka dia pun meminta udzur, meminta maaf dan meninggalkan hal tersebut secara sempurna. Wa ana uhawil wa ulihu alayhi fayarfad wa ya'tadhar. Kemudian saya pun berusaha dan juga meminta dengan sangat kepadanya, memohon kepadanya, akan tapi dia terus meninggalkan dan tidak mau. Faqulna walau ashru daqa'iq. Maka kami katakan kepadanya, walaupun engkau berikan kalimat hanya 10 menit saja. Qala nahnu juhal ma 'indana 'ilm karatin. Maka mereka, dia menjawab, nahnu juhal, kami ini orang-orang bodoh, ma 'indana al-'ilm karatin. Kita tidak punya ilmu, hanya ada karton-karton. Alasta amiran fihim bulisinina adidah? Qala bala. Maka saya katakan, bukankah engkau adalah seorang amir di tengah-tengah jemaah tabligh dan sudah bertahun-tahun? Dia mengatakan iya. Qala nu'idu as-sittah sifat min hadha al-masjid ila dhaka al-masjid wa min al-baladi hadha ila al-qariyati tilk. Dia menjawab, kami hanya mengulang-ulangi 6 sifat, yaitu 6 rukun-rukun mereka, dari masjid ini ke masjid sini, dari negeri ini ke negeri itu. أما علم قال الله قال رسوله ومعرفة بالحديث والإسناد لا. Adapun ilmu firman Allah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui sanad-sanad maka tidak ada sama sekali. أما إنكار للمنكر ودعوة إلى السنة لا. Adapun mengingkari kemungkaran menyeru kepada sunnah tidak ada sama sekali. حتى قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى لو كانت دعوة التبليغ في زمان أبي جهل لما أنكرها. Sampai-sampai Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah mengatakan, seandainya dakwah jamaatut tabligh itu sudah ada di zaman Abu Jahal, maka tentu Abu Jahal tidak akan mengingkari hal itu. Limadha? Li'annahum yad'una ila tauhid ar-rububiyyah wa Abu Jahal la yunkiru tauhid ar-rububiyyah. Mengapa? Dikarenakan jamaat tabligh mengajak dan menyeru kepada mewujudkan tauhid rububiyyah, sedangkan Abu Jahlin dia tidak mengingkari tauhid rububiyyah, bahkan dia mengakui hal itu. فالحمد لله إخوان الكرام على نعمة السنة. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala wahai saudara-saudaraku yang mulia terhadap nikmat sunnah. واحرص أيها المسلم على السنة ولا ترغبن عنها. Maka hendaknya engkau wahai seorang muslim bersungguh-sungguh untuk bisa melaksanakan sunnah dan janganlah engkau menjauh benci sunnah tersebut. قال بعض السلف إن من سعادة الحدث أن يوفق للسنة من أول أمره. Sebagian dari kalangan salaf mengatakan sesungguhnya di antara taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang yang baru masuk Islam adalah Allah Subhanahu wa taala memberikannya taufik sehingga bisa masuk sunnah pada لا. Awal kali mulanya masuk dalam Islam. لا يتخبطن في الجماعات يجرب هذه الجماعات ثم هذه ثم هذه يفنى عمره في التقلب والتغير. Dia tidaklah terpontang-panting dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Dia mencoba kelompok ini, kemudian pindah ke kelompok itu. Dia coba ke, menghabiskan umurnya hanya untuk mencoba-coba dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Walakin yabhath anis sunnah wa ahli sunnah wa yamsaku sunnah wa ya'adda alaiha bin nawajid hatta yamut wa yuhshar ma'a ahli sunnah. Akan tapi hendaknya dia betul-betul bersungguh-sungguh untuk mencari sunnah, mencari para pemanut sunnah dan berpegang teguh terhadapnya dan menggigitnya dengan gigi rahamnya sampai dimatikan dalam keadaan tersebut sehingga dia pun akan dibangkitkan di hari kiamat bersama ahli sunnah. Wa jaa'a atharun 'an Abdullah ibn Abbas wa in kana fi isnadihi dha'f lakin yustanas bihi fi hadha alhadith qala fi qawlihi jalla wa 'ala yawma tabyadhu wujuhun wa taswaddu wujuh قال تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. Dan telah datang satu athar dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, walaupun dalam salatnya terdapat kelemahan, akan tapi tidak mengapa kita sebutkan dalam pembicaraan kita kali ini pada firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tabayyadhu wujuhu wa taswaddu wujuh, di hari wajah-wajah memutih dan di hari wajah-wajah menghitam menggelap. Maka Abdullah bin Abbas menyatakan tabayyadhu wujuhu ahli sunnah, mencerah memutih wajah-wajah ahli sunnah, wastawaddat wujuhu ahli bid'ah, dan menghitam menggelaplah wajah-wajah ahli bid'ah. Idza raja'na ila laqab ahli sunnah. Ini apabila kita kembali kepada laqab penyebutan julukan ahli sunnah. Mimman thabata anhum hadzal laqabu al mubarak ibnu sirin Muhammad rahimahullahu taala. Dan diantara yang telah sah penyebutan laqab julukan ini adalah Abdullah Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Faqad jaa'a fi muqaddimati al-Imam Muslim rahimahullahu taala annahu qala fil isnad kunna naqbalu al-hadith wal isnad حتى ظهرت هذه الأهواء فصرنا لا نقبل إلا عن أهل السنة، فنقول سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة قبلنا حديثه، ومن كان ليس من أهل السنة رددنا حديثه. Telah datang dalam mukaddimah pendahuluan kitab Sahih Muslim rahimahullah, Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala berkata yang berkaitan dengan sanad agama ini, beliau mengatakan dahulu manusia langsung saja menerima apa saja yang disampaikan kepadanya. Adapun setelah terjadinya fitnah dan juga perkara-perkara yang kacau, maka mereka tidaklah mau menerima sedikit pun hadis kecuali mereka menyatakan sammu lana rijalakum, sampaikan kepada kami, sebutkan siapakah para rijal-rijal kalian, tokoh-tokoh yang kalian mengambil ilmu darinya. Fa in kana min ahli sunnati yaqbaluna min, jika dia dari kalangan ahli sunnah maka diterima hadisnya, adapun kalau dari selain dari kalangan ahli sunnah maka mereka akan menolaknya. Idzan kana hadha al-laqabu ma'lufan ma'rufan fi zaman at-tabi'in, maka julukan ini adalah suatu julukan yang telah diketahui dan dikenal di zaman para tabi'in. Fala aiba an yaqul ar-rajul ana min ahli sunnah, maka tidaklah tercela kalau seandainya seseorang mengatakan saya min ahli sunnah, dari kalangan ahli sunnah. Aidan la aiba an yaqul ana salafiyun, demikian juga tidaklah tercela kalau dia mengatakan saya adalah salafi. Faqad jaa'a hadha al-laqab madhhab as-salaf wa tariqatu as-salaf fi kalami a'immatul islam rahmatullahi ta'ala alaihim, dan sungguh julukan ini telah disebutkan bahwa saya adalah salaf atau madhab salaf pada ucapan-ucapan para a'immatul islam rahimahullahu ta'ala alaihim. Qala syekhul islam ibnu taimiyah rahimahullahu ta'ala kama fi majmu'i al-fatawa la aiba ala man adhhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi, berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sebagaimana dalam kitab Majmu'ul Fatawa la aiba, tidaklah tercela untuk seseorang menampakkan salaf dan juga menisbatkan dirinya kepadanya. Idzan la aiba wala dhayr, fala ba'sa an yaqul hadha manhajus salaf, hadhihi ad-da'watus salafiyyah, nahnu salafiyun, maka tidaklah tercela dan juga tidaklah bermudarat untuk seorang menyatakan bahwa ini adalah madhab salaf, ini adalah da'wah salafiyah dan kami adalah salafiyun. وهذا مشهور معروف بفضل رب العالمين جل وعلا حتى على مستوى العوام والحكام. Dan juga hendaknya kita menyampaikan hal tersebut, menjelaskan kepada masyarakat baik itu di tengah-tengah orang-orang awam ataupun para penguasa. أن السلفيين يحرصون على منهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في طريقة الدعوة وفي المنهج وفي العقيدة والعبادة. Bahwa sesungguhnya dakwah salaf itu adalah dakwah yang menempuh jalan yang ditempuh oleh Abu Bakar, Umar, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, baik dalam tata cara berdakwah dan juga muamalah dan selainnya. عندنا في بلاد اليمن يعرف لماذا لم يدخل هذا في الانتخابات؟ قالوا هذا سلفي. Di sana di negeri Yaman mereka bisa dikenal bahwa seorang itu salafi. Dikatakan mengapa orang ini tidak ikut pemilihan, tidak ikut pemilu, maka dia orang-orang akan menyatakan ini salafi. Limadha la yahdhur hadha muhadharati al-ikhwan al-muslimin aw ghairihim? Qalu hadha rajul salafi. Mengapa orang ini tidak mau menghadiri ceramah-ceramah orang-orang ikhwanul muslimin ataupun kelompok-kelompok yang lain, maka mereka akan menyatakan orang ini salafi. Fa 'indahum as-salafiyyu fi bilad liman ma'ruf bi manhajihi wa 'aqidatihi wa tariqatihi wa da'watihi. Maka di sisi orang-orang Yaman mereka dikenali bahwa orang-orang salafi itu dikenali dengan manhajnya, dikenali dengan tariqah, metode yang dia tempuh. Wa bi fadlillahi jalla wa ala li quwwati ad-da'wati wa aidan al-wuduh wa at-tamayyuz fi bilad al-Yaman sara li ahli as-sunnati thiqalun, hadha min fadlillah fil mujtama' wa makanatun aidan 'inda al-hakim wal mahkum. Dan bihamdillah dikarenakan kuatnya dakwah, dikarenakan kejelasan akan keberadaan dakwah dan juga adanya tamayyus, berani tampil beda atau bedanya ahli sunnati wal jamaah dengan kelompok-kelompok yang lain, mereka mendapatkan satu kedudukan dan juga porsi yang kuat di sisi masyarakat, bahkan di sisi para pejabat dan juga rakyat. Fayudrikuna wa yuqinun an haula ahlu haqqin wa ahlu sunnah, sehingga mereka mengetahui dan juga meyakini bahwa sesungguhnya mereka inilah ahlu haqqin, orang-orang yang berada di atas kebenaran, mereka ahlu sunnah. وأنهم لا يطمعون لا في سلطة ولا يتخذون طريقة للسياسة المحرمة. Mereka memahami bahwa sesungguhnya mereka ini tidaklah berusaha untuk mendapatkan kedudukan dan mereka juga tidaklah menempuh jalan politik. ولا أيضا يسلكون مسلك الذين يخربون ويلغمون ويفجرون. Dan mereka juga mengetahui bahwa ahli sunnati wal jamaah tidaklah menempuh jalan yang rusak, yaitu jalan orang-orang yang senang mengebom diri mereka ataupun meledakkan. Atta fi ba'di an-niqat hafizakumullah allati hiya tu'tabar niqat murur fi at-turuqat idha ra'u jumu'an katira yas'alun man antum fayaqulun nahnu as-salafiyun ayna turidun nahnu nurid dar al-hadith bidammaj qulun tafaddalu bidun taftish. Demikian juga sampai-sampai di pos-pos pemeriksaan ada di negeri Yaman, apabila mereka melihat satu perkumpulan di atas mobil atau yang semacam dan itu, mereka akan menahannya dan bertanya, siapakah kalian ini? Maka mereka menjawab, kami adalah salafiyun. Aina turidun, maka arah mana kalian? Nuh naridu darul hadid bidammaj, kami hendak pergi ke darul hadid bidammaj. Qala tafaddalu, silahkan kalian lewat. Mereka tidaklah memeriksa akan kependudukan mereka. التقيت بعد محاضرة بشخص عامي قال أنا أفرح بمحاضرات أهل السنة. Saya pernah berjumpa dengan seorang awam, maka dia menyatakan bahwa sesungguhnya saya sangatlah senang dengan muhadarah ceramah-ceramah ahli sunnah. فقلت له لماذا؟ Saya bertanya kepadanya, mengapa? قال أهل السنة يمشون هكذا صح. Dia mengatakan bahwa ahli sunnah berjalan seperti ini, yaitu lurus. قال أما الإخوان هكذا وهكذا. Adapun ikhwan muslimin berdiri begini itu putar-putar. انظر على مستوى العوام العوام يدرك هذا سني أم ليس بسني. Perhatikanlah pada keberadaan orang-orang awam, mereka bisa tahu yang mana yang sunni yang mana yang bukan sunni. فالحمد لله رب العالمين ولذلك نوصي إخواننا السلفيين في هذه البلاد المباركة في أندونيسيا وغيرها بالثبات على السنة والدعوة برفق وليين. والحمد لله رب العالمين. Olehnya itu kami wasiatkan kepada saudara-saudara kami ahli sunnati wal jamaah yang ada di negeri ini untuk benar-benar berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga berpegang teguh di atasnya dengan rifqin walin, lemah lembut. Fa innan nas sayuqbilun wa in lam yuqbilu yadhhabuna wa yarji'un thumma yuqbilun. Karena sesungguhnya orang-orang mesti akan menerima dakwah. Kalau mereka tidak belumlah menerima, maka mereka akan pergi ke sana dan kemari, kemudian akan kembali dan menerimanya. عندنا حفظكم الله من أصحاب الجماعات الأخرى إذا أراد أن يستفتي في الحج أو العمرة أو في أمر الدين لا يستفتي إلا أهل السنة. Di sana negeri kita dari kelompok-kelompok yang lain, apabila mereka hendak mencari fatwa yang berkaitan dengan haji ataupun umrah atau perkara-perkara agama, mereka tidak mencari fatwa kecuali dari kalangan ahli sunnah. فيقال له لماذا لا تستفتي قاداتك وزعماءك ومشايخك؟ Kalau dikatakan kepadanya, mengapakah engkau tidak mencari fatwa, meminta fatwa atau bertanya kepada pemimpinmu, ketuamu atau orang-orang yang kalian tokohkan? فيقول نحن نعرفهم نحن نريد أصحاب دين وأصحاب علم نستفتي عن ديننا عن عباداتنا. Maka dia akan mengatakan kami kenal orang itu, kami tahu akan keberadaan mereka, akan tapi kami hendak mencari kepada orang yang benar-benar jujur yang berkaitan dengan agama kami. Kami mau bertanya tentang agama. Lakin qad ya'mal ma'ahum illa limaslahatin imma limaslahatin madiyah aw li amrin hakadha. Na'am, ma'ahum lakin fil haqiqah fid dakhil yuqin anna haula ala khata. Mungkin saja dia akan bermuamalah bersama mereka. Ya, mungkin dikarenakan sebab madiyah, harta yang dia cari ataupun perkara-perkara tujuan pribadi yang lainnya, akan tapi dalam dirinya dia yakin bahwa sesungguhnya mereka ini di atas kesalahan. Dzakarani hadza bi mawqifin rajul min yahud fi bilad al-Yaman wa qad ujlu. Dan hal ini telah mengingatkan saya tentang keberadaan atau pengakuan seorang pria dari orang yang beragama Yahudi di negeri Yaman dan sekarang mereka telah diusir. Kallamahu ba'du ikhwanina faqala lah ya yahudi aslim aslim khairul lak aslim taslam. Salah seorang dari ikhwah kita ada yang berkata kepadanya, wahai Yahudi, berislamlah engkau, berislamlah. Apabila engkau berislam, maka engkau akan selamat. Faqala wallah anna dinakum al-islam huwa al-haqq. Maka Yahudi itu mengatakan, wallah, sesungguhnya agama kalian, agama Islam, itulah agama yang benar. Faqala lahu, wa man ladhi yamna'uka min al-Islam? Maka ditanyakan kepadanya, kalau begitu apa yang menghalangimu untuk masuk ke dalam Islam? Qala al-jama'ah ma sayatrukunani, sayaqtulunani. Dia menjawab, jamaah, yaitu orang-orang Yahudi, mereka tidak akan membiarkanku begitu saja. Mereka tentu mesti akan membunuhku. Ay anna al-Yahud min ashiratihi wa ashabihi lan yada'uh. Yaitu orang-orang Yahudi dari sanak keluarganya tidak akan membiarkannya begitu saja. Wa sayu'aduhu wa sayu'uduhu. Dan tentu mereka akan memusuhi dan juga menyakitinya. Wa sayuqatti'una 'alaihi masalihah. Dan dia tentunya mereka akan memutuskan kemaslahatan-kemaslahatan baginya. Qad yakuna rajulun min alladhina tawarratu ma'a al-muta'assibin aw al-hizbiyyin wa huwa 'ala yaqin anna as-salafiyyin 'ala haqq, lakinnahu ma yastati' yakhruj li'umurin wa masalih. Dan boleh saja di antara mereka orang-orang yang membangkang bersama orang-orang hizbiyun, dari mereka orang-orang yang terfitnah, mereka dalam hatinya, lubuk hati yang paling dalam menyatakan bahwa memang ahlus sunnah salafi, mereka adalah orang-orang yang berada di atas kebenaran, akan tapi mereka tidak bisa melepaskan dirinya dari mereka dikarenakan adanya beberapa perkara-perkara ataupun maslahat pribadi mereka. Wa imma li khawfi adiyatin aw fawatin matma', atau mungkin dikarenakan dia takut untuk disakiti, atau dia khawatir untuk hilang ketamakan atau apa yang antusias ingin didapatkan dari mereka. Walakin naqulu lahu wa li ghairihi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Akan tapi kami sampaikan dan katakan kepada mereka dan juga yang semacam dengan mereka, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuquhu min haythu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya jalan keluar dan Allah akan merizkikannya dari arah-arah yang dia tidak sangka. Faqna' minhum wa tamassak bis-sunnah. Faqna' minhum wa tamassak bis-sunnah. Lepaskanlah dirimu dari mereka, cukuplah dirimu dari mereka dan berpegang teguhlah dengan sunnah. Lan yadkhula ahadun minhum ma'aka fi qabrik. Karena sesungguhnya tidak seorang pun di antara mereka akan masuk bersamamu dalam kuburan. Wa lan yuhajija 'anka yawmal qiyamah. Dan mereka tentunya tidak akan mau membelamu di hari kiamat nanti. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap pribadi seorang kasabat bima rahina. Dengan apa yang mereka lakukan itu rahina, akan tergadai sendiri dengan bertanggung jawab dengan apa yang dia perlakukan. Ayuhan nasu ibadallah, waffaqani wa waffaqakum Allahu lima yuhibbu wa yirda. Nadhkur barakallahu fikum ba'd al-usus allati qama 'alayha manhaj as-salaf salih. Saudara-saudaraku yang mulia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik kepada kita terhadap apa yang Allah cintai dan juga ridai. Kita akan menyebutkan dasar-dasar pondasi yang dibangun ataupun dilaksanakan oleh ahli sunnati wal jamaah. Famin al-umur allati qama 'alayha manhaj as-salaf salih wa mimma tamayyaza bihi as-salafiyun 'an ghairihim. Maka di antara dasar-dasar yang dimana ahli sunnati wal jamaah berpegang teguh dengannya dan mereka lebih condong dan lebih dikenal dengan perkara tersebut dibandingkan kelompok yang lainnya. Al-inayatu bi adillatil kitabi wa sunnah. Adalah al-inayah bi adillatil kitabi wa sunnah. Memperhatikan pendalilan-pendalilan dari Al-Quran dan juga sunnah. Walidhalik tajid indat salafi qala Allah qala rasuluh. Olehnya itu engkau akan mendapatkan di sisi seorang salafi, dia akan menyampaikan qala Allah, qala Rasulullah, berfirman Allah, bersabda Rasulnya. In dhakara al-fatwa dhakara ad-dalil. Apabila dia berfatwa, dia menyebutkan dalil. Wa in dhakara al-hukm dhakara al-hujjah wal burhan. Kalau dia menyebutkan satu hukum, maka dia akan menyebutkan hujjah, alasan dan juga bukti. Qad yastadil bi kalamil ulama'i al-mu'asirin aw as-sabiqin fi ma'rifati daw'il hujjah wal istishhad min ad-dalil. Boleh saja dia akan beristidlal, berhujjah dengan ucapan para sebagian para ulama, baik yang sezaman ataupun yang sebelumnya, untuk bisa mengetahui dan juga terang baginya tentang bagaimana cara pendalilan. Lakinnal hujjah ad-dalil, al-kitab wa sunnah. Akan tapi hujjah itu adalah dalil, yaitu Al-Quran dan juga sunnah. Ma yumkin an yufti bifatwa mujarrad kalam, ara'. Mereka tidaklah mungkin untuk menyebutkan satu fatwa hanya sekedar dikarenakan pendapat. Tidak. لأنه يعلم أن الدين ليس بالرأي. Dikarenakan salafi mengetahui bahwa agama itu bukanlah dengan pendapat. قال علي بن أبي طالب كما هو عند الإمام أبي داود قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ولقد رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يمسح ظاهر خفيه. هذا الدليل. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana dalam Sunan Abi Dawud rahimahullah, "Law anna ad-din bil ra'y la kana asfalul khuffay aula bil masmina min zahiri." Seandainya agama itu dibangun di atas pendapat akal-akal manusia, tentunya bagian bawah dari khuf sepatu itu lebih pantas untuk diusap dibandingkan bagian atas sepatu tersebut. "Wa laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamassu ala zahiri khuffay." Sungguh saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam mengusap bagian atas sepatunya. Inilah dalil. Yahdhuru katsirun minan nasi fi khutabin ahli sunnati wal jamaah. Kebanyakan dari manusia telah menghadiri ceramah pidato-pidato ahli sunnati wal jamaah. Limadha qalu haula yakhthubun qala Allah qala rasuluh. Mengapa mereka menjawab dikarenakan mereka itu salafi, mereka berkhutbah dengan qala Allah qala rasuluh. أما أولئك أي الحزبيون فيما نحكي عن بلدنا فإنهم يتكلمون في قضايا وكلام يصرف البال عن ذكر الرحمن. Adapun mereka yaitu orang-orang hizbiyun, kami berbicara tentang hizbi yang ada di negeri kami, mereka tidaklah berbicara kecuali hanya menyebutkan tentang tragedi kejadian-kejadian ataupun pembicaraan-pembicaraan yang memalingkan seseorang dari mengingat Ar-Rahman. والله عز وجل يقول فاسعوا الى ذكر الله. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hari Jumat, fas'au ila dzikrillah. Hendaknya kalian bersegera untuk mengingat Allah. فصار معروفا عند الجميع وعند عامة الناس ان الفصيح بالحجة والبرهان ووضع الأدلة في محلها هم اهل السنة والجماعة. Maka telah jelas di sisi orang-orang awam dan masyarakat secara menyeluruh bahwa orang yang fasih, orang yang benar-benar mapan dalam meletakkan ada dari Al-Quran dan Sunnah pada tempatnya, mereka hanyalah ahli sunnah wal jamaah. Min al-mumayyizati al-azimah wal-usus allati qama 'alayha manhaj ahli sunnah wal jamaah al-'inayatu bit-tauhid dirasatan wa ta'alluman wa ta'liman wa khitabatan wa wa'dha. Dan di antara dasar fondasi yang dengannya ahli sunnah wal jamaah lebih terkenal dengannya adalah inayah perhatian mereka yang sangat terhadap perkara tauhid, baik secara mempelajarinya, mengajarkannya, menerapkannya dan juga menyampaikannya. Majalis ahli sunnah wal jamaah tadoru haula at-tauhid wa la takhruju anhu. Maka majelis-majelis ahli sunnah wal jamaah berputar pembicaranya hanyalah berputar tentang tauhid dan tidak keluar darinya. Fa yatakallamuna 'an at-tauhid wa 'amma yatadhammanuhu التوحيد. Sehingga mereka itu berbicara yang berkaitan dengan tauhid atau perkara-perkara yang ada di yang berkaitan dengan tauhid itu sendiri. وعن ثمرة التوحيد. Dan juga tentang buah hasil dari tauhid. وعن عاقبة المخالفة للتوحيد. Dan juga akibat yang bisa ditimpa kepada mereka yang menyelisihi tauhid. وعن التحذير من الشرك وأنواع الشركيات. Dan juga memberikan peringatan dari bentuk kesyirikan, dari kesyirikan dan juga jenis-jenis kesyirikan. وأن كامل التوحيد متبع للسنة بعيد عن البدعة. Dan bahwasanya orang-orang yang sempurna tauhidnya adalah orang yang mengikuti sunnah dan jauh dari kebid'ahan. وأن من توحيد الاتباع اتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan diantara bentuk tauhid ittiba adalah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فمجالس أهل السنة مجالس توحيد. Maka majlis-majlis ahli sunnah adalah majlis tauhid. فيهتمون ويعتنون بالتوحيد على الدوام. Sehingga mereka betul-betul memperhatikan dan terus-menerus memperhatikan tauhid. هو يدرس التوحيد وأهله تدرس التوحيد وتدرس التوحيد والأولاد والصبيان يدرسون التوحيد التوحيد. Sehingga mereka benar-benar mempraktikkan tauhid, mengajarkan tauhid, mempelajari at-tauhid, anak-anaknya, putra-putrinya juga seperti itu. Wa idza aradta an tashhada ayatan min ayati rabbil alamin subhanahu wa ta'ala wa ni'matan kasallahu wa ni'matan kasallahu ahli sunnah fas'al sibyana ahli sunnati wal jamaah ayna Allah. Apabila engkau hendak melihat tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala tentang perkara tauhid yang ada tengah-tengah ahli sunnati wal jamaah, maka silakan tanyakan kepada putra-putri anak-anak kecil dari kalangan ahli sunnati wal jamaah, di manakah Allah? Fa innal jawaba ala taraf lisanihi wa huwa la zala sabiyan yaqul Allahu fis samaa. Ma huwa ad-dalil? Qala ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Dikarenakan sesuatu yang telah terbiasa di lisan-lisan anak kecil tersebut, walau keadaan mereka masih kecil, akan menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada di atas langit. Apa dalilnya? Dia akan menjawab, Ar-Rahmanu alal arsh istawa, Ar-Rahman di atas arsh beristiwa. Subhanallah, ma a'zamaha min tarbiyah, la zala fi nu'umatil adhafir, wa huwa ya'lamu tauhid. Maha suci Allah, alangkah indah, alangkah bagus tarbiyah tersebut, alangkah besar, agung tarbiyah tersebut. Mereka masih saja kecil, usia yang masih muda, mereka telah mengetahui perkara tauhid. Wa kam min a'dadin min ashabil amaim, idza sa'altahu ayna Allah, qala fi kulli makan. Dan betapa banyak orang-orang yang sudah tua, yang di mana imamannya sangatlah besar sekali. Kalau engkau bertanya kepadanya, di manakah Allah? Dia akan menjawab, fi kulli makan, di mana-mana. Wa adhkuru mawqifan latifan barakallahu fiikum waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Dan saya akan menyebutkan satu tragedi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kalian pada perkara yang Allah ridhai dan cintai. Altaqaitu birajulin khirrijin min madrasat bin Hafidh fi biladin Hadramaut. Saya pernah berjumpa dengan seorang pria lulusan madrasah Al-Hafidh yang ada di negeri Hadramaut, Tarim. Faqultu lahu antum tadrusun al-aqidah wa tauhid? Qala na'am. Maka saya pun berkata kepadanya, apakah kalian juga mempelajari akidah dan juga tauhid? Mereka menjawab, dia menjawab iya. Faqultu lahu aina Allah? Maka saya pun bertanya kepadanya, kalau begitu di manakah Allah? Qala Allahu fi kulli makan. Dia menjawab, Allah di mana-mana. Fa'ati lahu bil adillah min al-kitab was-sunnah wa min al-fitrah wal-aql 'ala anna Allah fi as-sama'. Fayarfudu dhalika kullah. Maka saya pun menyebutkan kepadanya dalil-dalil, baik itu dari Al-Quran dan juga Sunnah, baik secara tabiat ataupun akal dan juga fitrah seseorang, maka dia menolak seluruhnya. وَيَذْكُرُوا شُبُهَاتٍ هَذَا هُوَ تَوْحِيدُهُمْ. Kemudian dia akan menyebutkan syubhat-syubhat, inilah tauhid mereka. وَأَرُدُّ عَلَى الشُبُهَاتِ فَلَا يَقْبَلُ الرَّدَّ. Maka saya pun membantah syubhat-syubhat tersebut, dia pun juga tidak mau menerima bantahan tersebut. وَكَانَ هُنَالِكَ صَبِيٌّ صَغِيرٌ فِي سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ masikan biyadihi imma ibnuhu wa imma akhuhu saghir. Dan di saat itu ada seorang anak kecil umurnya mungkin 7 tahun atau 8 tahun, kalau bukan itu adalah putranya, mungkin saudaranya yang kecil. Falamma ajastu an hadha ar-rajul aradtu an uriyahu ayatan min ayati rabbil alamin. Maka tatkala saya telah tidak mampu untuk menjelaskan kepada laki-laki tersebut, saya pun hendak memperlihatkan kepadanya tentang tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah fatar Allah azza wa jalla al-khalqa 'alayha. Itu satu ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di atas ayat tersebut. Faltafattu sari'an ila as-sabi faqultu lahu anti ya batal ayna Allah. Maka saya pun berpaling kepada anak kecil tersebut dan mengatakan, engkau wahai jagoan, di manakah Allah? Qal fuq. Dia langsung mengangkat tangannya, fuq, di atas. فقلت له هذا الصبي بفطرته السليمة خير منك ومن عمامتك العظيمة. Maka saya pun berkata kepadanya, anak kecil ini dengan fitrah kesucian agamanya yang masih bersih itu jauh lebih baik dibandingkan engkau dan juga dibandingkan imamahmu yang besar. هذا ما درس الصبي ما يمسخ فطرته. Anak ini belumlah belajar sehingga fitrahnya belumlah terhapuskan. فهو باق على فطرة سليمة وعلى براءة جميلة. Maka anak ini masih berada pada fitrah yang selamat dan juga kesucian yang bersih. Amma dhaka qad taghayyarat fitratuh bidirasati 'inda ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Adapun yang besar tadi, maka fitrahnya telah berubah dikarenakan dia belajar di sisi ahli al-ahwa, pengikut hawa nafsu dan kebid'ahan. Ayuhan nasu 'ibadallah, inna min mumayyizati manhaji ahli sunnati wal jama'ah annahum ya'tanuna bi talab al-'ilm. Wahai hamba-hamba Allah, saudara-saudaraku, di antara keunggulan ataupun keispaan dakwah ahli sunnati wal jamaah bahwa mereka sangatlah perhatian terhadap menuntut ilmu. Wal muradu bil ilm huwa ilmu al-kitab was-sunnah ala fahmi salafil ummah. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu kitab dan sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah. Yahtammuna bihi ihtimaman kabiran. Mereka betul-betul memberikan perhatian yang besar. Na'am la yalzam an yakunu jami'an ulama. Memang tidaklah diharuskan untuk semuanya menjadi ulama. Wala jami'an huffazan lil Qur'an. Dan juga tidak harus untuk semuanya menjadi penghafal Al-Qur'an. Lakinnal jami'a muhtammun bil 'ilm. Akan tapi hendaknya seluruhnya perhatian terhadap ilmu. Fayafrah bil 'ilm Mereka senang dengan ilmu. ويساهم من أجل العلم. Mereka berusaha untuk bekerja sama untuk mendapatkan ilmu. ويشارك في حلقات العلم. Ikut andil dalam hadir majelis-majelis ilmu. ويحرص على أن يكون أبناؤه أيضا على علم. Mereka juga bersungguh-sungguh agar hendaknya putra-putri mereka termasuk bersama ilmu. وأن تكون أهله ونساؤه على علم. Dan juga agar keluarga-keluarga istri-istri mereka juga termasuk bersama ilmu. يبغضون الجهل تماما. Mereka membenci kejahilan kebodohan secara mutlak. ويبذلون للعلم نفائس أعمارهم وشبابهم وأوقاتهم وأموالهم. Dan mereka rela untuk mengorbankan harta-harta mereka yang mulia, harta-harta mereka yang berharga, waktu, kesempatan mereka dan umur mereka. فمثل هؤلاء لا يخيبون أبدا. Dan maka seperti orang-orang ini tidaklah akan menyesal selama-lamanya. قال بعض السلف كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة أو الرابعة فتهلك. أي لا عالم ولا متعلم ولا مساهم ولا محب مبغض مدبر تهلك نفسك. Sebagian dari kalangan salaf mengatakan, jadilah engkau seorang alim atau seorang pelajar atau seorang yang mencintai ilmu, dan janganlah engkau menjadi orang yang keempat atau yang kelima, yaitu janganlah engkau tidaklah termasuk orang alim, juga tidak seorang pelajar, bukan juga orang yang mencintai pelajaran tersebut, ilmu tersebut, sehingga engkau akan binasa. Engkau adalah orang yang membangkang, menolak kebenaran dan juga ilmu, sehingga engkau pun akan binasa. ولذلك ظهرت الثمرة العظيمة في دعوة أهل السنة والجماعة وفي أبنائهم. Olehnya itu nampaklah hasil yang sangatlah agung dan besar pada dakwah ahli sunnati wal jamaah dan juga pada anak-anak mereka. فتجدوا أن كثيرا من أبنائهم يحفظون القرآن. Maka engkau bisa mendapatkan kebanyakan dari putra-putri ahli sunnati wal jamaah menghafalkan Al-Quran. وكثيرا من أولادهم في حلقات العلم. Dan kebanyakan dari anak-anak mereka juga hadir dalam halaqah-halaqah ilmu. وكثيرا من نسائهم مجتهدات في الإقبال على العلم. Dan kebanyakan dari istri-istri mereka juga bersungguh-sungguh untuk menerima ilmu. بل يوجد عندهم من المؤلفين والمؤلفات والمصنفين والمصنفات والمحدثين والمحدثات. Bahkan ditemukan di antara ahli sunnati wal jamaah ada yang mengarang dari kalangan laki-laki dan juga pria, menyusun kitab dari kalangan laki-laki ataupun wanita, dan juga di antara mereka ada yang muhaddis dari kalangan laki ataupun wanita. وهمم عظيمة في هذه البلاد الطيبة الكريمة. Demikian juga semangat yang tinggi yang kita dapatkan di negeri yang baik ini. ينطلق أحدهم من بلاد إندونيسيا إلى بلاد اليمن إلى دار الحديث بدمج ويعزم على أن يجلس 10 سنين في طلب العلم. Salah seorang di antara mereka yaitu penduduk negeri Indonesia ini meninggalkan kampung halamannya pergi ke negeri Yaman Darul Hadid Bidammaj dan dia mengharuskan dirinya untuk tinggal dan duduk selama 10 tahun. Wallahi anna hadhihi karamatun min rabbil alamin. Demi Allah, ini adalah satu karamah yang Allah turunkan. Fi zaman aqbala an-nasu ala talabi ad-dunya wal inshighal bil mal. Di zaman, di waktu masa yang mana manusia itu sangatlah cenderung terhadap perkara dunia dan juga harta. Wahada yantaliq wa yajtahid wa yasbir wa yusabbiru nafsahu min ajli al-'ilm. Adapun orang ini, dia berangkat, dia bersabar dan menyabarkan dirinya hanya untuk mendapatkan ilmu. هذه دعوة أهل السنة والجماعة. Inilah dakwah ahli sunnati wal jamaah. أيها الناس عباد الله, إن من مميزات دعوة أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الحرص على العمل بالسنة. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya di antara keistimewaan dakwah ahli sunnati wal jamaah, dakwah salafiyah, adalah kesungguhan untuk mengamalkan ilmu. فيحرصون على السنة سواء كان في معتقدهم أو في منهجهم أو في دعوتهم أو في سلوكياتهم. Sehingga mereka bersungguh-sungguh untuk mengamalkan ilmu dan sunnah tersebut, baik itu dari tata cara metode yang mereka lakukan atau tata cara berdakwah atau tata cara perangai ataupun tindakan yang mereka lakukan. أو في لباسهم أو في خطابهم. Atau dalam pakaian, berpakaian mereka ataupun dalam berbicara mereka. فتجد السنية حريصا على أن يقتفي آثار النبوة في كل شيء. Maka engkau bisa mendapatkan seorang sunnah, dia betul-betul bersungguh-sungguh untuk bisa menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam pada setiap perkara. لماذا يفعلون هذا حرصا منهم على السنة ومحبة بالعمل بسنة؟ Mengapa mereka melakukan hal itu? Dikarenakan adalah kesungguhan mereka untuk bisa menepati sunnah dan kesungguhan mereka untuk bisa mengamalkan sunnah. وتميزوا بهذا عن بقية المسلمين الحرص على السنة. Dan mereka unggul dalam perkara ini dibandingkan dengan kalangan-kalangan kaum muslimin yang lainnya, yaitu bersungguh-sungguh untuk mengamalkan sunnah. Hatta anna sibyan yumayyizun indana fi bilad al-Yaman hadha sunni am laysa bisunni. Bahkan anak-anak bisa dibedakan, atau di antara anak-anak mereka bisa membedakan yang di negeri kami, di negeri Yaman, bahwa orang ini sunni, yang ini bukanlah sunnah. Fa inna sunniya yahrisu ala sunnah wa minha idza marra ala sibyan yusallimu alaihim. Dikarenakan seorang ahli sunnah, tentunya dia adalah seorang yang betul-betul antusias untuk mengamalkan sunnah, dan diantara pengamalan tersebut adalah apabila mereka melewati anak kecil, dia akan beri salam. Wa in kana 'azimal jah wa kabiral qadr. Walaupun orang tersebut memiliki kedudukan yang tinggi dan kadar yang besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza marra sallama 'ala sibyan. Karena kan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila berjalan, beliau memberikan salam kepada anak-anak. ولذلك الصبيان يتشوفون اذا مر السني متى يقول السلام عليكم. Oleh karena itu anak-anak itu selalu saja menanti-nanti apabila seorang sunni melewati mereka, kapankah dia akan mengucapkan salam. ومتهيئون ان يقولوا وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. Dan mereka telah siap-siap untuk menjawab apabila dia menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, tarbiyah islamiyah. Maha suci Allah, inilah tarbiyah islamiyah. Tarbiyah nabawiyah. تربيه نبويه. حتى ان الشخص احيانا يسير في الطريق ويكون شاردا عن الصبيان. Sehingga seseorang di antara mereka kadang kalanya berjalan di jalanan, akan tapi dia melupakan ataupun tidak melihat keberadaan anak-anak. فيتجاوزهم دون ان يسلم عليهم لغفلته بهم. Maka orang tersebut pun melewati anak-anak tersebut tanpa memberikan salam dikarenakan dia lalai. فماذا يفعلون؟ يقولون hey, assalamualaikum. Apa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut? Anak-anak mengatakan, hey, assalamualaikum. Kaannahum yaqulun, aina nasibuna al-yawm min da'watik wa min akhlaqik wa min sunnati Muhammad. Seakan-akan anak-anak ini mengatakan, mana bagian kami sekarang hari ini, yaitu doamu dan juga pengamalan terhadap sunnah. Ayuhan nasu ibadallah, inna min mumayyizati da'wati ahli sunnati wal jama'ah الجد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهي segenap manusia hamba-hamba Allah, dan diantara keistimewaan dakwah ahli sunnati wal jamaah adalah bersungguh-sungguh dalam mengingkari perkara-perkara yang mungkar dan memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf. فذلك سبيل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. Yang demikian itu adalah metode yang ditempuh oleh para nabi dan juga para rasul alaihi wassalatu wassalam. بخلاف بقية أو بعض الدعوات الذين يقولون لا تغير المنكرات. Berbeda halnya dengan mereka orang-orang yang menyatakan janganlah kalian mengubah kemungkaran. لا تنفر الناس. Janganlah kalian membuat orang-orang lari. أنتم بحاجة إلى جيوبهم وأموالهم. Kamu itu butuh kantong-kantong dan harta mereka. إذا أنكرتم عليهم نفروا منكم. Apabila engkau memberikan mengingkari hal-hal yang ada pada mereka, mereka akan lari dari kamu. ففاتكم الخير. Sehingga kalian tidak bisa mendapatkan kebaikan. وبعض الجماعات يقولون نحن لا نتدخل في أمراض الأمة. Sebagian jamaah kelompok ada yang mengatakan kami tidak ada sangkut pautnya dengan penyakit-penyakit yang ada tengah-tengah umat. كجماعة التبليغ. Sebagaimana yang dilakukan oleh jamaah tabligh. إذا رأوا المنكر ولو تبركا شركيا لا يغيرون. يقولون هذا لعلمائنا ليس لنا. Apabila mereka melihat suatu kemungkaran, walaupun itu adalah suatu bentuk mencari keberkahan dengan cara kesyirikan, mereka tidak mengingkarinya dan mengatakan ini bukan urusan kami, ini urusannya para ulama. لماذا لا تغيرون المنكر؟ قالوا نحن لا نتدخل في أمراض الأمة. Ditanyakan kepada mereka, mengapakah kalian tidak mengingkari suatu kemungkaran? Mereka menjawab, kami tidak ada sangkut pautnya dengan penyakit-penyakit yang ada tengah-tengah umat. ويكتفي بالابتسامة والكلام وحسن الخطاب. Mereka hanya mencukupkan dengan tersenyum dan juga baik berbicara kepada mereka. Wa aina ad-da'wa idhan? Aina al-amru bil ma'ruf? Aina an-nahyu 'anil munkar? Kalau begitu manakah dakwah? Manakah amru bil ma'ruf? Mana mencegah dari kemungkaran? As-sunni idza sallama 'ala akhihi as-sunni wa ra'a bi annahu qassa shay'an min lihyatihi, qala ittaqillah. Seorang sunni apabila dia memberikan salam kepada saudaranya, kemudian dia melihat dia sempat memotong sedikit dari jenggotnya, dia akan mengatakan ittaqillah, bertakwa engkau. Wa idza anaqahu fashamma minhu raihatu ad-dukhan, qal atashrabu ad-dukhan. Apabila dia mu'anaqah, yaitu berpelukan, kemudian dia mencium bau rokok, maka dia mengatakan atashrabu ad-dukhan, engkau merokok ya. وإذا رأى منه إسبانا في السراويل في السراويلات أو الإزار قال اتق الله الإسبال حرام. Apabila dia melihat pada saudaranya ada isbal, dia menurunkan kainnya di bawah mata kaki atau itu sarungnya ataupun pakaiannya, maka dia akan mengatakan ittaqillah, isbal haram, hal itu adalah diharamkan. As-sunniyyu shadiq yuridul khaira li akhihi al-muslim. Maka seorang sunni dia adalah seorang yang jujur, dia betul-betul menginginkan kebaikan bagi saudaranya muslim. Min al-amri sahl an yaghdhab al-an, lakin al-ahm an yatahassana haluhu ma'a ar-rahman. Perkara yang mudah dan ringan baginya adalah saudaranya marah kepadanya, akan tapi perkara yang lebih besar dan lebih penting adalah bagaimana caranya agar kebaikan, agar bisa mendapatkan kebaikan dan juga berubahnya saudaranya dan juga membuat ridha Ar-Rahman. Fala yad'una an-nushha la nushan fardiyan wala nushan ammiyan amman, sehingga dia tidaklah meninggalkan nasihat baik itu secara individu ataupun secara umum. فهم يجتهدون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهل السنة والجماعة بقدر استطاعتهم. Maka mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh ahlu sunnati wal jamaah untuk mengingkari suatu perkara yang mungkar dan memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Mawaqifuhum wa aydan mawaqifuhum wa umuruhum tu'tabaru da'watan ila Allah. Mawqif-mawqif dan keberadaan mereka adalah termasuk dan dianggap adalah dakwah kepada Allah. Min al-umuri al-ajibati wal latifati ikhwan al-kiram, عند ان كنا نعامل في المجيء الى بلاد اندونيسيا ويسر الله عز وجل لنا اللقاء باخواننا الكرام ونسال الله عز وجل ان يجمعنا واياهم في فسيح الجنه, كان هنالك احد البنات الصبيات من بناتي وهي تستر وجهها, فاراد الذين في الإدارات أن يقابل الصورة, نظر قابل الصورة ثم قال هذه الصبية ترفع الحجاب حتى نقابل الصورة بصورتها, وأنا صامت. فقال ارفع يا بنيتي ارفض, وهو يكلمني ويقول قلها من أجل أن نقابل الصورة, أنا مثل جدك, أنا مثل جدك, ارفعي. تقول أبدا ما يجوز حرام, وأنا صامت. يقول اقنعها, ما أستطيع أن أقنعها, هذه سلفية, هذه سنية. Dan dari antara perkara yang luar biasa subhanallah yaitu pada muamalah yang saya lakukan sebelum saya bisa ke negeri Indonesia, negeri yang baik ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di luasnya surga Allah Firdaus subhanahu wa ta'ala. Dimana begitu saya hendak masuk di idarah, itu pemeriksaan check and recheck dari para penguasa, di situ diantara ada seorang putri, anak kecil dari putri beliau katanya, yang dimana putrinya tersebut menggunakan hijab cadar. Kemudian begitu hendak dicocokkan antara foto yang ada di paspor, demikian juga dengan orangnya aslinya, dia pun mengatakan, bukalah cadarmu. Maka kata beliau, saya diam, saya tidak menjawab apapun. Maka putri beliau mengatakan, tidak sama sekali. Maka dia mengulanginya lagi, wahai putri, wahai anak perempuan, tolong angkatlah, bukalah cadarmu. Saya hendak mencocokkan antara gambar foto ini dengan yang aslinya. Maka dia tidaklah mengangkatnya sama sekali. Dia mengatakan tidak haram. Bahkan orang itu pun mengatakan kepada Syekh bahwa tolong kasih suruh angkat anaknya, angkat cadarnya anak tersebut. Maka dia mengatakan saya tidak mampu untuk menyuruhnya. Kemudian laki-laki itu mengatakan saya ini ibaratnya kakekmu, angkat saja tidak apa-apa. Akhirnya dia pun juga tetap mengatakan la, tidak boleh. Bagaimana mungkin saya mengangkatnya, ini adalah perkara yang haram. Inilah salafiyah, inilah sunniyah. فتعجب الذين في الإدارة من المدير والرئيس رئيس الإدارة في الجوازات وغيرهم, ما هذا؟ Maka mereka pun terheran-heran, itu siapa saja yang ada di sekitar imigrasi tersebut, baik itu ketuanya ataupun presidennya, mereka heran apa yang seperti ini. فقلنا لن ترضى بمقابلة صورتها بهذه illa ala yadi imra'atin. Maka kami pun menjawab bahwa dia tidak akan mau setuju untuk mencocokkan wajahnya dengan gambar foto tersebut kecuali di hadapan para wanita yang lain. Thumma idhnan bin nuzul wal bahth an imra'ah min allati ta'mal min al muwaddifat thumma taqabil as-surah ala anna surata hiya nafsuha. Kemudian mereka pun memberikan izin untuk mencari-cari tentang seorang wanita yang bekerja di kedudukan tersebut, seorang wanita yang bisa mencocokkan antara gambarnya dan juga aslinya. Fakultu, kemudian wanita itu mengatakan memang tepat, benar. Fakultu, law lam yakun al-yawm min ad-da'wa illa hadha al-mawqif alladhi lafata anbar ha'ulai jami'an lakafa. Maka saya pun berkata, seandainya tidak ada satu tempat untuk memberikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali satu kesempatan tersebut, maka ini sudah cukup. Li'arifu 'azamat al-hijab asy-syar'i, sehingga mereka bisa mengetahui tentang agungnya hijab yang syar'i. Wa'tizaz al-mar'ati al-muslimah bihijabiha, dan juga penjagaan seorang muslimah tentang hijabnya. Wa anna al-bint as-salihah la takshifu wajhaha li kulli nadhar, bahwa sesungguhnya seorang anak perempuan yang salehah tidak akan mungkin membukakan wajahnya terhadap siapa saja memandang. Ikhwani al-kiram, al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'an munkar wajibun biqadri al-mustata'. Saudara-saudaraku yang mulia, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran adalah suatu perkara yang wajib sesuai dengan kadar kemampuan. Wa fi sahih Muslim an Abi Sa'id al-Khudri qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Dan dalam sahih Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa saja di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya. "Fa illam yastati' fabilisanihi." Kalau dia tidak sanggup, maka dengan tangannya. "Fa illam yastati' fabiqalbihi." Kalau memang juga tidak sanggup, maka dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, yang demikian itu adalah selemah-lemah keimanan. Wa idza lam yaqum ahlus sunnati wal jamaah bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'an munkar, faman alladhi sayaqum? Kalau seandainya ahlus sunnati wal jamaah tidak menegakkan amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kalau begitu siapa yang mau melaksanakannya? Man tantazir ayyuha sunni an yughayyira al munkarat wa an yansaha al ummah? Siapa yang engkau tunggu-tunggu wahai sunni untuk dia mengingkari kemungkaran dan juga memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf di tengah-tengah umat? Man tantazir ayyuha sunni an yuhadhdhira min al hizbiyyat wa an yaqma' al bid'ah? Dan siapa yang engkau nanti-nanti wahai sunni, orang yang akan mengingkari ataupun mengingkari hizbiyah dan juga mematahkan kebid'ahan? Yanbaghi an takuna ahlan wa harisan ala dhalika al maqam al azim. Maka sepatutnya untuk engkau menjadi seorang yang ahli dan juga bersungguh-sungguh untuk menegakkan perkara tersebut. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kalian memerintahkan kepada ukhrijat lin nas, yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Kalian memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, mencegah dari perkara yang munkar. Kalian juga beriman kepada Allah. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hendaknya ada di antara kalian yang menjadi satu umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, mencegah dari perkara yang munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung. يحرص كل مسلم على الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر استطاعته. Maka sepatutnya bagi setiap muslim untuk bersungguh-sungguh menegakkan perintah bermakruf dan mencegah dari kemungkaran. المرأة الصالحة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتأمر بالحجاب وتعظ وتحث عليه بقدر استطاعتها. Seorang wanita yang salihah hendaknya menegakkan, mencegah dari kemungkaran, memerintahkan kepada perkara yang mungkar, dan juga bersungguh-sungguh untuk menerapkan hijab, memberikan dorongan, motivasi untuk melakukan hal tersebut. تنصح لأخواتها وتخاف عليهن من الضرر والشر. Hendaknya dia memberikan nasihat kepada saudari-saudarinya dan juga menakut-nakuti kepada mereka akan keburukan dan juga kejelekan yang akan bisa menimpa mereka. توصي أخواتها أيضا بالعلم وبالسنة. Demikian juga dia mewasiatkan kepada saudari-saudarinya untuk mengamalkan ilmu dan sunnah. الرجال والنساء الكل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. Laki-laki dan juga para wanita seluruhnya hendaknya memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. ويتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. Mereka saling wasiat mewasiati dengan kebaikan dan juga kesabaran. هذه من أعظم المميزات التي عرف بها أهل السنة والجماعة. Inilah keistimewaan-keistimewaan yang dengannya Ahlu Sunnati wal Jamaah unggul dibandingkan yang lainnya. أيها الناس عباد الله وإن من منهج أهل السنة والجماعة في تغيير المنكرات ألا يولدوا منكرا أعظم. Wahai segenap manusia hamba-hamba Allah, dan diantara manhaj metode yang ditempuh oleh Ahlu Sunnati wal Jamaah dalam mengingkari suatu kemungkaran adalah untuk mengingkarinya selagi tidak menghasilkan kemungkaran yang lebih besar. Bikhilafi jama'at al-jihad. Berbeda halnya dengan jama'ah jihad. Qad yara unasan yanzuruna fi sinema ila al-aflam al-khali'ah. Boleh jadi mereka melihat orang-orang yang menonton film-film porno. Aw unasan fi bara min barat al-khumur. Atau dia menyaksikan orang-orang yang duduk di bar-bar minuman keras. Aw unasan fi marqasin min al-maraqis. Atau orang-orang yang berada di tempat-tempat nari tari-tarian jogetan. Fayughayyiru al-munkar, walakin kayfa yughayyiru al-munkar? Kemudian mereka hendak merubah kemungkaran tersebut. Akan tapi bagaimana cara mereka? Rubbama yarmi qumbulatan fi awsat haula. Boleh jadi dia akan melempar satu bom di tengah-tengah mereka. Faghayyara al-munkara bimunkarin afdha' wa a'zham wa akbar. Sehingga mereka pun merubah suatu kemungkaran dengan suatu kemungkaran yang lebih besar, yang lebih keji dan lebih kejam. La zawalu ad-dunya ahwanu 'inda Allah min iraqati dami mri'in muslim. La zawalu ad-dunya a'zhamu ahwanu inda Allahi min iraqati dami mri'in muslim. Sungguh hilangnya musnahnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dibandingkan tumpahnya darah seorang muslim. Fa ahlu sunnati wal jama'ah yughayyiruna munkarat walakin la yuwalliduna munkaran akbar. Maka ahlu sunnati wal jama'ah mereka juga mengingkari kemungkaran, akan tapi kemungkaran yang pengingkaran tersebut tidaklah membuahkan kemungkaran yang lebih besar. لأنهم يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. Dikarenakan mereka berdakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara hikmat dan juga mau'izatil hasanah, seruan teguran yang baik. لأنهم يدعون إلى الله بالرفق واللين. Dikarenakan mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lemah lembut. لأنهم يدعون إلى الله وفي قلبهم نصح ومحبة للخير في الغير. Dikarenakan mereka mengajak menyuruh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jati dirinya hatinya terdapat nasihat dan juga keinginan agar orang lain bisa membaik. Ayuhan nasu ibadallah, inna min mumayyizati manhaji ahli sunnati wal jama'ah annahum yatahakamuna fi kulli saghiratin wa kabiratin ila al-kitabi wa sunnah ila al-hujjati wa dalil. Wahai segenap manusia, hamba-hamba Allah, sesungguhnya di antara keunggulan dakwah ahli sunnati wal jamaah, bahwa sesungguhnya mereka hendak menghukumi segala sesuatu baik yang besar dan juga yang kecil pada seluruh perkara-perkara kepada Al-Quran dan juga sunnah. Fi kulli syai'in. Pada setiap perkara. Fa'idha kana hunalika khisam au syai' au mukhalafah, qalu ad-dalil. Apabila di sana terdapat suatu pertikaian atau perselisihan, mereka mengatakan, mana dalil? Wa'idha umir ahaduhum bi syai'in, وليس هنالك دليل قال اعطني الدليل اولا. Kalau ada seseorang di antara mereka memberikan perintah kemudian di sana tidak ada dalil, maka dia akan mengatakan datangkan dulu dalilnya. ثبت عرشك ثم انقش. ثبت عرشك ثم انقش. Kokohkan pondasimu kemudian barulah diskusi. ومن الامور العجيبه ان عندنا في بلاد اليمن حتى الصبيان يسالون عن الدليل. Dan di antara perkara-perkara yang luar biasa di negeri kita, di antara anak-anak, di tengah-tengah anak-anak mereka juga bertanya-tanya akan dalil. بدرجته أن شخصا كبيرا في السن وعنده علم كان يمشي والعصا بيده اليمنى. Sampai-sampai di antara perkara tersebut di sana ada orang yang sudah tua, dia memiliki sedikit ilmu, dia berjalan dengan menggunakan tongkat, tongkatnya di tangan kanannya. فمر على صبي مشاغب كأنه يحفظ القرآن فقال الصبي ما هو الدليل على أن تمسك العصا بيمينك؟ Maka datanglah lewatlah seorang anak yang agak nakal, sepertinya dia menghafalkan Al-Quran. Dia pun berkata kepada orang tua tersebut, apa dalilnya engkau memegang tongkat dengan tangan kanan? Fasakat mana bas asabi yamin. Maka orang tua itu pun mengatakan, terdiam dan juga mengatakan, tidak apa-apa orang pegang pakai tangan kanan. Ada Allah Azza wa Jalla yaqul, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Maka anak tersebut mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apakah benda yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Anzuru ya ra'akumullah, tarbiyatus sibyan ad-dalil, ad-dalil. Maka perhatikanlah semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian pemberikan kepada anak itu dengan dalil, dengan dalil. Al-hujjah al-burhan, di atas hujjah dan burhan, bukti. Qala Allahu jalla wa ala qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Allahu jalla wa ala berfirman qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan, berikan, berikanlah hujjah-hujjah kalian, burhan-burhan kalian apabila kalian betul-betul orang-orang yang jujur. Ayuhan nasu ibadallah, inna min mumayyizati manhaji ahli sunnati wal jama'ah at-tahdhiru ad-da'im min mushabahati al-kafirin. Wahai segenap manusia, hamba-hamba Allah, dan di antara keunggulan dakwah ahli sunnati wal jamaah yang terus menerus adalah memberikan peringatan yang terus menerus untuk tidak berserupa dengan orang-orang yang kafir. Sawa'an kana fi mu'taqadatihim atau fi manahijihim wa anzimatihim, ataupun manhaj dan juga aturan-aturan, atau fi 'adatihim allati saru ma'rufin biha, atau kebiasaan-kebiasaan yang mereka dikenal dengan kebiasaan tersebut, atau fi sulukiyatihim, atau dari tata cara kehidupan mereka, أو في ملابسهم, atau pakaian mereka, أو في أحوالهم, atau keberadaan mereka. لا تجد أحدا يهتم بالتحذير من المشابهة بالمشركين والكافرين كأهل السنة والجماعة. Engkau tidak akan mendapatkan seorang pun yang benar-benar perhatian untuk memberikan peringatan larangan untuk berserupa dengan orang-orang musyrik dan kafir kecuali ahli sunnati wal jamaah. فإذا رأوا لباسا يخالف زي أهل الإسلام قالوا هذا تشبه. Apabila mereka melihat satu pakaian yang menyelisih pakaian para kaum muslimin, mereka menyatakan ini adalah tashabbuh. Wa idza ra'u qassat sha'rin wa mudah jadidah qalu hadha tashabbuh. Kalaulah mereka melihat ada gaya potong rambut yang baru atau sesuai dengan model zaman, maka mereka mengatakan ini tashabbuh. Wa idza ra'u nizaman 'almaniyan qalu hadha tashabbuh. Apabila mereka melihat satu aturan, maka mereka mengatakan ini adalah tashabbuh. وَإِذَا رَوْا إِحْتِفَالًا بِدْعِيًّا قَالُوا هَذَا تَشَبُّهُ. Apabila mereka melihat suatu perayaan bid'ah, mereka mengatakan ini adalah tashabbuh. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمْ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Dan Nabi SAW sungguh telah bersabda, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Siapa saja yang berserupa dengan satu kaum maka dia termasuk dari mereka. Kama jaa 'inda al-Imam Ahmad min hadits 'Abdullah ibn 'Umar radhiyallahu ta'ala 'anhuma fi sahih al-Musnad. Sebagaimana hadits tersebut telah datang dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dari sahabat Abdullah ibn 'Umar radhiyallahu 'anhuma, dalam juga tercantum dalam sahih al-Musnad. Fa hum yuhadziruna min at-tashabbuh bi a'da'i ad-din wa a'da'i al-mu'minin 'ala ad-dawam. Maka mereka ahlu sunnati wal jamaah senantiasa memberikan peringatan kepada akan berserupa terhadap musuh-musuh agama dan juga musuh-musuh kaum muslimin secara terus-menerus. Hadza min mumayyizati da'wati ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah di antara keunggulan keistimewaan dakwah ahli sunnati wal jamaah. Amma idza nadarta ila da'wati al-ikhwani al-muslimin tajidu 'indahum anzimatan min anzimati al-kafirin. Adapun apabila engkau melihat dan memperhatikan tentang dakwah ahli ikhwanul muslimin, maka engkau akan mendapati di antara aturan-aturan peraturan mereka adalah peraturan orang-orang kafir. Bal 'indana fi bilad al-Yaman yudafi'una 'an ad-demokratiyah wa yaqulun hiya syura islamiyah. Bahkan di negeri Yaman, di sisi kami, mereka membela demokrasi dan mengatakan ini adalah syura islamiyah. Fayalbisuna al-haqqa bil batili wa yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Sehingga mereka pun mengkabur-kaburkan antara perkara batin dan juga kebenaran, dan mereka menutupi kebenaran sedangkan mereka mengetahui hal itu. Wa hakadha al-jam'iyyatu al-hizbiyyah biha mukhalafatun wa anzima almaniyah. Demikian juga yayasan-yayasan ataupun hizbiyah-hizbiyah, mereka juga memiliki perselisihan-perselisihan terhadap syariat dan juga terdapat dalamnya pengaturan-peraturan yang berselisih. Amma da'watu ahli sunnati wal jama'ah fahiyya da'wah al-dhahab al-safiyah an-naqiyah. Adapun dakwah ahli sunnati wal jamaah, maka itu adalah dakwah emas, bersih, murni. Lidzalika barakallahu fikum, yanbaghi lana an na'rifa sifati al-musyrikin wa an nahdhara wa an nuhadhdhira minha. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengetahui tentang ciri-ciri orang-orang musyrikin dan juga untuk menjauh darinya dan memberikan peringatan akan perkara tersebut. Ayuhan nasu ibadallah, إن من مميزات دعوة أهل السنة والجماعة أن كلمتهم واحدة وفي الحق. Wahai segenap manusia, hamba-hamba Allah, di antara keunggulan ataupun kelebihan dakwah ahli sunnati wal jamaah bahwa ucapan mereka itu satu dan di atas kebenaran. Fatajidu anna al-kalama 'inda hadha huwa nafsuhu 'inda dhaak. Sehingga engkau bisa mendapatkan bahwa ucapan pendapat yang ada di sisi orang ini sama dengan ucapan pendapat orang lain. Wa anna manhaj hadha nafsuhu yasda'u bihi dhaak. Demikian juga manhaj orang ini sama dengan apa yang ditegakkan oleh orang itu. إذا سألت السنية ما حكم الحزبية يقول حرام. Apabila engkau bertanya kepada seorang Sunni apakah hukum hizbiyah berpecah belah berkelompok-kelompok, dia mengatakan haram. سواء كان في المشرق أو المغرب أو من العرب أو من العجم الكلام واضح. Baik itu dari orang yang berada di arah timur ataupun di barat ataupun dari bangsa Arab ataupun non Arab, semuanya sama, ucapan mereka jelas satu. لا تجد أحدا من أهل السنة يختلف في مثل هذه الأمور. Tidak, engkau tidak akan mendapatkan seorang pun dari kalangan ahli sunnati wal jamaah berselisih dalam perkara seperti ini. Al-muharram indahum muharram indal jami'. Satu keharaman di sisinya adalah satu keharaman di sisi seluruhnya. Li'annahum ma hakamu alaihi bi'annahum haram illa ala dawil adillah. Dikarenakan dia tidaklah menghukumi hal tersebut bahwa itu adalah haram kecuali di atas tuntunan dalil. Wal bid'atu indahum bid'ah li'anna al-adillah taqdi ala annaha muhdatha wa bid'ah. Dan kebid'ahan di sisi mereka adalah satu kebid'ahan dikarenakan dalil-dalil telah memutuskan bahwa itu adalah satu bid'ah perkara yang baru. Wa kalamuhum bil ams huwa kalamuhum bil yawm wa huwa kalamuhum fil ghad. Dan ucapan mereka pada hari sebelumnya adalah ucapan mereka pada hari ini dan juga ucapan yang akan datang. Ikhilafin fatawa al-hizbiyyin. Berbeda halnya dengan fatwa-fatwa para hizbiyyun. Fa innaha tataghayyar bitaghayyur al-masalih. Dikarenakan fatwa tersebut akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan maslahat yang ada pada diri mereka. Wa innahum yatalawwanuna bihasabil maslahah. Dan mereka akan yatalawwanun berwarna-warna, yaitu mereka akan berubah-ubah rupa mereka, keadaan mereka sesuai dengan maslahat yang mereka cari. Fa idza ihtaja al-amr ila an yalbasa al-imama wa ziyya al-muslimina wal khatib labisa. Apabila keadaan memang mengharuskan untuk dia menggunakan imamah dan juga menggunakan pakaian seorang khatib, dia akan pakai. Wa idza ihtaja ila an yanzi' al-imama wa yalbas al-karafitta wa yahluq al-lihya fa'ala. Kalau memang keadaan membutuhkan untuk membuka imamahnya, mencukur jenggotnya, memakai dasi, dia akan lakukan. Yaduru ma'al maslahati haitsu darat. Dia akan berjalan bersama maslahat dimanapun maslahat berjalan. Wa tataghayyaru al-fatwa haitsu ma jarat ilayha al-maslahah. Dan fatwa akan terus berubah-ubah sesuai dengan maslahat yang mereka cari. عندنا من قبل كانوا يقولون أصحاب الفكر الاشتراكي كفار. Dahulu di negeri Yaman mereka dahulu mengatakan bahwa ashab fikr isyraki, mereka para paham-paham isyraki komunis adalah kafir. لأنهم كانوا في حزب الاشتراكي والإخوان في حزب آخر. Dikarenakan mereka orang paham komunis tersebut berada di satu partai dan Ikhwanul Muslimin partai yang lain. فلما حصلت بينهم مصالح واتفاقيات قالهم إخواننا المسلمون. Maka tatkala terjadi antara mereka satu hubungan maslahat dan juga kesepakatan, mereka pun langsung mengubah fatwa yang mengatakan mereka saudara kita. قالوا نحن جميعا مسلمون هم مسلمون في الحقيقة. Mereka mengatakan kita seluruhnya kaum muslimin, mereka pada hakikatnya adalah kaum muslim. يخطب الخطبة في الجمعة الأولى أن الحزب الاشتراكي كافر وأنهم كفار وأن من مات على هذا فهو من أهل النار. Pada khutbah yang pertama dia menyebutkan bahwa sesungguhnya mereka Hizbul Ishtiraki, para partai-partai komunis adalah orang kafir, bahwa barang siapa saja yang meninggal dalam keadaan tersebut maka dia akan masuk dalam neraka. Hal tusaddiquna fil jum'ati tsaniyah yakhthubu huwa nafsuhu wa yaqul al Hizbul Ishtiraki ikhwanuna wa nahnu muslimun. Akan percayakah engkau begitu dia berkhutbah pada Jumat yang berikutnya, dia mengatakan dan orang itu sendiri menyatakan bahwa sesungguhnya Hizbul Ishtiraki, orang-orang komunis adalah saudara kami, mereka adalah kaum muslimun. Ma alladhi ghayyara al-fatwa al-maslahah? Apa yang mengubah fatwanya? Kemaslahatan. Hakadha kanu yuftun fa yaqulun al-intikhabat jaizah wa syura islamiyah. Demikianlah dahulu juga mereka berfatwa dan menyatakan bahwa sesungguhnya intikhabat, demokrasi itu, pemilihan umum, puting suara itu adalah suatu perkara yang boleh dan ini adalah musyawarah Islamiyah. Walamma khada'u lil intikhabat marratin wa marrat wa fashilu ja'a dawru ba'd al intikhabat fil mawasim. Maka tatkala mereka selalu saja gagal, setiap kali puting suara mereka gagal, puting suara mereka gagal, datanglah satu kesempatan setelah musim pemilihan puting suara. فأمروا من جهة الحزب الحاكم بدخول الانتخابات. Maka mereka pun diperintahkan untuk masuk kepada puting suara. Wahum muqinun annahum fashilun. Dan mereka yakin bahwa mereka sungguh tidak akan mesti menang, mesti akan gagal. Famadza qalu alintikhab. Mereka jawab, mereka berfatwa bahwa intikhabat puting suara haram. Wa azamu ala muqata'ati alintikhabat. Dan mereka antusias untuk menghentikan puting suara. Ams kuntum taqulun alintikhabat wajibah. Addi al-amana wantakhib wa la takun sifra. Dahulu kalian mengatakan bahwa intikhabat puting suara itu adalah suatu perkara yang wajib. Hendaknya engkau mengambil suaramu dan janganlah engkau bertangan kosong. Yaitu janganlah engkau, bahasanya kita, golput. Wa anzalu ashiratatan fi dhalik. Wa sahabu fatawa min huna wa huna wa rawwaju fi awsatin nas. Dan mereka menurunkan kaset demi kaset untuk menyebarkan hal tersebut. Dan juga mereka mencari-cari fatwa-fatwa untuk melariskannya di tengah-tengah orang, manusia. Wa hannat wa rannat al-manabir fil jum'ah wal khutab ala al-intikhabat. Demikian juga mimbar di hari-hari Jumat bergetar dan juga bergoyang untuk intikhabat di hari-hari Jumat. Li'annahum kanu yadhunnuna anna maslahatahum biha. Dikarenakan dahulu mereka menyangka bahwa maslahat mereka bisa raih dengan cara intikhabat puting suara. Falamma fashilu qalu haram nahnu muqati'un. Maka tatkala mereka gagal, mereka pun mengatakan hal itu adalah haram, kami telah berhenti dari hal itu. Fanzur ila at-taghayyur wat-talawun bihasab al-masalih. Maka perhatikanlah dengan perubahan-perubahan dan juga berubahnya mereka dikarenakan kemaslahatan. Hadza manhaju ashabil masalih wal hizbiyyin. Inilah manhaj mereka, orang-orang ashabul masalih dan juga para hizbiyyun. Amma ahlus sunnah al-kalimatu 'indahum kadh-dhahab. Adapun ahli sunnati wal jamaah, pendapat mereka itu bagaikan satu emas. Wal hukmu thabit bidalil. Dan hukum mereka kokoh di atas dalil. As'alullah al-azim, rabbal arsy al-karim, an yanfa'ani wa iyyakum wa jami'a ikhwan muslimin bi hadhihi al-kalimat wa an takuna fi mizani al-hasanat. Saya memohon kepada Rabb arsy al-azim, Rabb yang maha mulia, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan bagiku dengan kalimat-kalimat ini dan juga saudara-saudaraku kaum muslimin dan menjadikannya pada timbangan kebaikan kita di hari kiamat. وإن شاء الله جل وعلا في الحلقة القادمة نتم بعض مميزات منهج السلف الصالح ونجيب عن الأسئلة. Adapun pada halqa berikutnya insyaallah taala kita akan menyempurnakan keunggulan dan keistimewaan dakwah ahli sunnah wal jamaah, kemudian akan menjawab beberapa pertanyaan. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الى هنا والحمد لله على